tuan-tuan, di kesempatan ini dapat saya berbesar hati untuk mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan tuan-tuan akan cabaran yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Cabaran yang sedang dihadapi oleh umat Islam serata dunia dan juga di negara kita secara khasnya. Di mana kita melihat sejak kebelakangan ini adanya gerakan yang tersusun, ya, terarah, gerakan yang sangat bercita-cita besar untuk meluaskan pengaruh dan menyebarkan pemikiran. Seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, ia adalah serangan pemikiran. Ghazwatul Fikr, serangan pemikiran, bertujuan untuk memesongkan umat Islam daripada agama mereka. Hal ini adalah satu yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Islam sejak sekian lama, dan ini adalah sunnatullah yang Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahud walan nasara. Dan sesungguhnya golongan Yahudi dan Nasrani tidak akan redha dengan kamu wahai umat Islam, hatta tatabi'a millatahum, sehingga kamu ikut mereka. Itu matlamat mereka. Maka bagaimana yang kita lihat di negara kita, hal ini hampir sahaja sudah dapat kita lihat berlaku di depan mata kita tanpa sembunyi-sembunyi dan tanpa muslihat, secara terang-terang. Apa yang saya dapat sebutkan di sini ialah golongan Syiah, golongan liberal dan golongan kafir, ya, secara am. Golongan Syiah sangat giat. Mereka sangat giat untuk nak mendominasi pemikiran dan hati tuan-tuan. Tuan-tuan semua adalah matlamat mereka. Mereka ingin supaya tuan-tuan ikut mereka. Golongan Syiahnya, golongan liberalnya dan orang-orang kafirnya. Orang-orang kafir itulah kemuncak dia lah. Kemuncak, kemuncak kesesatan seseorang itu adalah kekufuran. Maka mereka tidak pernah berhenti, tuan-tuan. Golongan Syiah, golongan liberal. Maka ini penting kenapa kita perlu sentiasa terus belajar, terus menuntut ilmu. Dan insyaAllah ini adalah macam kuliah kita hari ini, ini adalah di antara tujuan-tujuan kita. Barangkali apa yang kita bahaskan tadi agak, saya tak nafikan bahawa dia permasalahan-permasalahan yang agak orang kata apa, mendalam, ya, perbahasan-perbahasan ilmiah. Tetapi nak tak nak tuan-tuan, untuk kita mendepani dengan ancaman-ancaman gerakan-gerakan anti-Islam ini, nak tak nak kita terpaksa berdepan dengan cara ilmu. Ilmu adalah satu-satunya senjata kita. Kalau kita ada, kalau kita ada kuasa ekonomi, kita ada kuasa media, kita ada kuasa ketenteraan, itu itu satu kelebihan. Tetapi kalau kita lihat buat masa sekarang ni, hal-hal seperti ini tidak ada. Mereka mendominasi, mereka menguasai, mereka menguasai media, mereka menguasai, kita tengok media, menggunakan media sosial sehabis-habisnya, ya, dengan dengan channel-channel mereka yang tak perlu saya sebutkan namanya, ya, untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran dan dakwah-dakwah mereka. Mengapa dengan Syiah? Mengapa dengan liberal? Dengan mengapa dengan orang kafir? Saya kira ini soalan ni tak perlu nak ditanya. Kerana mereka memang, Syiah memang adalah musuh dalam selimut sejak zaman berzaman. Dan kewujudan mereka sudah ratusan tahun yang lepas, sejak zaman Khalifah Uthman sudah muncul. Syiah diasaskan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, asal orang Yahudi yang berpura-pura memeluk Islam. Bagaimana dia telah memperandakan umat Islam, bermula dengan jatuhnya dan terbunuhnya Khalifah Uthman. Dan mereka tak pernah berhenti, terus bergiat. Kalau dikala umat Islam kuat, mereka sembunyikan diri. seperti mana kata sebahagian ulama, mereka adalah ibarat kala jengking yang menyembunyikan kepalanya, manakala apa dia, ekornya bersedia untuk mematuk apabila seseorang itu lalai. Maka penting untuk kita jangan lalai dan jangan kita alpa. Masalah saya melihat masyarakat kita, antara sebab kenapa apa yang kita melihat ini berlaku, ya, gerakan-gerakan anti-Islam ini sangat giat, antaranya ialah kerana umat Islam itu sendiri mereka kurang memberi perhatian kepada isu-isu akidah dan kadang-kadang agak mendukacitakan apabila keutamaan dan fokus kita ialah kepada ekonomi. Ekonomi, isu-isu duit, isu-isu harta, isu-isu wang. Kalau dapat duit kita senyap, kalau dapat duit kita happy, tak dapat duit kita bising. Kadang-kadang bukan duit tu datang kat kita pun, tapi adalah isu tentang korupsi. Oh, kita ini yang kita fokus. Oh, dia ni curi duit, dia ni curi duit. Isu akidah, barangkali kita melihat dia terlalu berat bagi kita, maka kita tak nak sentuh. Sedangkan antara isu akidah dan isu ekonomi, isu akidah inilah yang menjamin kita masuk ke syurga. Tuan-tuan, kalau kita miskin, kita boleh masuk syurga lagi. Kalau ada yang menzalimi kita, ada yang mengambil harta kita, menindas kita dengan segala bentuk kezaliman dan korupsi, penyelewengan, sehingga kita menjadi papa kedana, kita boleh masuk syurga lagi dengan akidah yang benar. Tetapi kalau kita kaya raya dengan segala kesenangan dan kemewahan, tetapi kalau tidak ada akidah, akidah kita rosak, maka ini semua akan mengundang malapetaka dan kebinasaan ke atas kita. Ini yang semua akan melayakkan kita, membuatkan kita dihumban ke dalam api neraka. Pentingnya akidah. Dan saya melihat dalam suasana keadaan masyarakat kita, saya melihat masyarakat diserang daripada segenap sudut. Seperti kita sebut tadi, Syiahnya, liberalnya, sangat tersusun. Mereka sangat tersusun. Mereka ini bukan jago-jago kampung. Bukan. Mereka adalah golongan yang mendapat dana, mendapat bantuan, mendapat petunjuk ajar daripada pihak-pihak. Maka kita, bagaimana kita berdepan dengannya? Saya melihat bahawa tidak lain dan tidak bukan dengan kita mantapkan ilmu agama kita supaya kita dapat pelihara diri kita, tuan-tuan. Sebelum kita nak selamatkan orang lain, kita kena selamatkan diri dulu. Agama ialah berkenaan tentang kita selamatkan diri kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Tak, tuan-tuan, jangan susah hati. Tak payah nak fikir. Kadang-kadang kita duk fikir pasal negara-negara, diri sendiri tak tentu arah buat apa. Kan? Kita duk fikir, oh, negara huru-hara, negara korup, negara terombang ambil. Awak tu sendiri, rumah sendiri huru-hara tak nak betulkan pula. Maka kita bermula dengan diri kita. Bermula dengan kita betulkan akidah kita. Agama kita kena betul. Pastikan akidah dan amalan kita bertepatan dengan agama Islam yang tulen, sejajar dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ikut kefahaman para sahabat. Maka kita perlu kepada menuntut ilmu. Fahamilah kebejatan, kesesatan dan ancaman golongan Syiah. Fahamilah penyelewengan golongan liberal. Ini kita ada sentuh tadi. Golongan liberal, mereka nak supaya kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka nak supaya kita ikut orang kafir. Liberal, kiblat dia mana? Kiblat dia adalah ke arah kekufuran. Sebab tu kita melihat sedikit demi sikit isu-isu LGBT. Ini isu-isu LGBT ni, ini hanya isu yang dimainkan untuk menguji agama kita. Mereka bukan nak kita jadi LGBT apa pun, tak ada. Mereka bukannya nak angkat pemimpin LGBT supaya kita dapat terima pemimpin LGBT dan seumpamanya, tidak. Tetapi mereka nak merosakkan agama kita. Kerana seseorang itu sama ada dia beragama atau paling tidaknya dia ada akhlak, dia ada moral. Moral maknanya dia ada, ada pantang larang dia. Orang kata the last line of defense, maknanya benda yang terakhir ada daripada seseorang itu ialah akhlak dia. Hatta orang kafir, orang kafir, orang kafir kita maklum tidak ada agama, agamanya kufur, tetapi paling tidaknya dia ada akhlak ke tidak. Maka kalau sekiranya seorang itu sudah hilang akhlaknya, maka seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'. Kalau kau dah tak malu, buatlah apa yang kau suka. Maka akhlak atau rasa malu itulah benteng terakhir seseorang itu sebelum dia hilang segala nilai dan harga diri. Mereka tahu tentang ni, musuh-musuh tahu tentang ni. Maka sebab itu mereka, segala apa segala apa yang tinggal dalam diri kita, agama, pegangan atau paling tidak akhlak yang ada dalam diri kita, mereka nak hilangkan, mereka nak rosakkan. Bagaimana dengan LGBT? LGBT ialah gerakan untuk nak meruntuhkan akhlak masyarakat. Apabila masyarakat sudah tidak ada akhlak, maka mereka hampir sahaja lebih hina daripada haiwan. Ya, mereka sudah lebih hina daripada haiwan. Maka ketika itu mereka menjadi masyarakat yang tidak ada nilai diri, tidak ada jati diri, tidak ada kehormatan. Ya, maka keadaan yang masyarakat seperti itu ialah keadaan masyarakat yang cacar marba. Golongan LGBT ni, mereka ni bukan sahaja merosakkan akhlak, merosakkan negara, merosakkan masyarakat, merosakkan institusi kekeluargaan. Bolehkah nak diasaskan keluarga bahagia dengan pasangan LGBT? Boleh? Tak masuk akal. Tapi anak dia datang dari mana? Merosakkan, meruntuhkan institusi kekeluargaan. Bila kita dah tak ada asas hidup kita bermasyarakat, dia bermula dengan keluarga. Kalau asas kita yang terakhirlah keluarga dah runtuh, maka kita menjadi masyarakat yang rosak, kita menjadi masyarakat yang mudah ditawan. Dan itu yang diorang nak. Akhirnya di sebalik ketiga-tiga gerakan ni, tuan-tuan kena tanya, Syiah, liberal dan orang-orang kafir, apa diorang nak? Apa diorang nak? Diorang nak mendominasi. Diorang nak kuasa, diorang nak power. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau ikut mereka. Apa maksud? Maksudnya sehingga kita ikut telunjuk mereka. Mereka berkuasa dan kita menjadi hina, kita menjadi pengikut yang tidak mampu berbuat apa-apa, berkata apa-apa atau nak ubah apa-apa, tak boleh. Kita kena ikut. Itu yang dia nak. Dia nak supaya kita tunduk kepada mereka. Kalau tak jadi Yahudi pun tak apa, tak jadi Kristian pun tak apa, kau tak jadi LGBT pun tak apa, kau tak jadi Syiah pun tak apa, yang penting kau ikut. Itu dia. So matlamat dia ialah power. Ketika itu, kalau sudah sampai gitu, maka mudah mereka memperlakukan kita dengan apa sahaja yang mereka hendak. Maka pentingnya kita sedar tentang hal-hal ini. Dan dalam proses ni, jangan ingat proses ni mudah begitu, tak. Ini proses ni akan melibatkan negara jadi huru-hara, masyarakat jadi pecah, timbulnya kegawatan, ketidakamanan, pertumpahan darah. Ini proses. Ini yang menanti kita di hadapan. Gerakan ini, apa yang menanti kita di hadapan. Dan dia telah berlaku di sekeliling kita. Subhanallah, saya hampir rasa kita rasa cemas kita, dan kadang-kadang rasa hairan pun ada. Ketika mana Allah sayang negara kita. Banyak benda-benda yang luar biasa. Benda yang patut jadi tak jadi. Banyak sahaja keadaan di mana negara kita, kalau ikut sifirnya, sejak merdeka lagi sebenarnya, kalau ikut sifirnya, negara kita dah lama huru-hara. British dengan dia punya corak dia, dengan dia punya segala, dia punya muslihat dia, mereka sama sekali tak mahu kita maju. Mak lihat sahaja di sekeliling, mana ada negara Islam yang maju. Semua negara diistilah, negara Islam diistilahkan sebagai negara Dunia Ketiga. Itu istilah diplomatik, diplomatik. Dia nak kata kita ni negara mundur, tapi dia kata kita negara Dunia Ketiga. Mana ada negara Islam yang maju? Tapi kita, subhanallah, Malaysia ni cabaran demi cabaran, dan seolah-olah kita dapat melepasi ni. Cuma persoalan apa yang terdetik dalam hati saya lah, sampai bila peluang demi peluang terus diberikan kepada kita sebelum sampai ke hujung di mana akhirnya kita tersungkur. Banyak saja negara-negara di sekeliling kita sudah tersungkur. Afghanistan sudah ranap, Iraq sudah ranap, Libya hancur, Yaman hancur, Syria hancur, Palestin, wama adraka ma Palestin, sudah lama ditawan, Lebanon ditawan. Jadi adakah kita menunggu giliran kita? Bagaimana umat-umat Islam di sana? Mesir hancur dibaca. Turki ada usaha, ada tu kan, ada cubaan untuk rampasan kuasa kan. Berapa orang mati tu? Baru sahaja semalam tu 200 lebih mati satu malam. Jadi benda ni sangat bahaya, sangat kritikal. Ini ancaman tiga-tiga ni. Jadi dia bukan satu yang mudah, bukan satu yang main-main. Mereka semestinya mereka datang dalam rupa baik, aku ni penasihat, aku ni nak hak aku je, kau janganlah tindak aku. Dah macam tu, dia datang dalam bentuk innocent, dalam bentuk tak bersalah. Lalu kita ni pun orang kasihan yang kau, yelah golongan LGBT ni ditindas, golongan Syiah ni, yelah diorang ni ada hak, diorang ada hak untuk nak mencela sahabat, diorang ada hak untuk nak mencela isteri-isteri Rasulullah. Adakah itu gitu? Tak mungkin. Ini adalah kemungkaran, ini adalah kebatilan. Kita sama sekali tak boleh kompromi. Kita kena bantah, kita kena nyatakan ketidaksetujuan kita. Kerana akhirnya mereka, kalau dia nak rosak, dia rosak sendiri. Dia duduk rumah dengan kerosakan dia, itu dia punya pasal. Tetapi masalah ni nak rosakkan orang lain, itu masalah. Ketiga-tiga gerakan ni adalah gerakan dakwah. Dia bukan gerakan untuk nak jaga hak dia saja. Aku nak jadi Syiah, kau janganlah kacau aku. Bukan macam tu isu dia. Kalau macam tu dia dah memang Syiah ni. Tak ada siapa kacau dia pun. Tak. Dia nak mendominasi, dia nak sebarkan pengaruh. Nah, ini menjadi ancaman bagi kita semua yang kita kena ambil perhatian. Baik, insyaAllah. Mari kita tutup ya, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.